بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. ومنها أنه لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وأشار إلى موضع من الدار فدخلت غير ذلك الموضع من الدار، ففي وقوع الطلاق وجهان. قال النووي: أصحهما الوقوع ظاهرا، فهل يكون لكنه إن أراد ذلك الموضع دين فيما بينه وبين الله تعالى، والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih lanjutan daripada ta'alik talak yang contohnya Masya Allah banyak banget. Wa minha, dan di antara kalimat ta'alik talaknya Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala yang beliau contohkan, annahu law qala, bahwasanya kalau seandainya si suami mengatakan kepada istrinya, in dakhalti, kalau kamu masuk hadhihi dar, masuk rumah ini, fa anti talikun, maka engkau cerai. Wa asyara ila mawdhi'in min ad-dar, kemudian dia tunjuk, memberi isyarat kepada salah satu ruangan daripada rumah tersebut. Jadi sambil lu kalau masuk rumah ini nih gitu. Tapi yang ditunjuk adalah kamar depan misalnya. Jadi asyara ila mawdhi'in min ad-dar. Lu kalau tapi ngomongnya dar. Ngomongnya rumah. In dakhalti ad-dar, sambil gini. In dakhalti ad-dar, sambil nunjuk kamar depan. Jadi dia memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dar itu ruang depannya doang. Jadi kalau kamu masuk ruang depan tualik. Tapi ngomongnya dar, in dakhalti ad-dar, kalau kan dar itu kan apa namanya? Isinya ya berupa kamar banyak. Gitu, ruangan yang banyak. Rumah yang besar berisi banyak kamar itu namanya dar gitu. In dakhalti ad-dar wa asyara ila mawdhi'in, kemudian dia ngasih isyarat kepada salah satu ruangan, salah satu tempat di rumah tersebut, fadakhalat, kemudian istrinya masuk, ghayra dzalikal mawdhi'i, ke tempat yang bukan dikasih syarat gitu. Lu kalau masuk ke rumah nih gitu, sambil nunjuk ruangan depan, lu kalau masuk ke rumah nih cerai nih. Mana istrinya masuk, tapi bukan ke ruang depan yang dikasih isyarat. Fadakhalat ghayra dhalika al-mawdhi'i, kemudian dia masuk ke tempat yang bukan tempat yang ditunjuk. Gitu. Fa fi wuqu'i talaqi wajhani, apakah terjadi talak? Wajhani, ada dua pandangan ulama. Karena ta'aliknya nyebutin dar. Dan darnya ya rumah. Dan dia sudah terjadi. Tapi ada isyarat dari tangannya atau dari mulutnya atau dari gerak tubuhnya, ada isyarat. Apakah isyarat ini bisa jadi istisna daripada ta'aliknya tadi? Begitu. Apakah terjadi talak atau tidak? Wajhani, ada dua pandangan ulama. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, ashahuhuma, dari dua pandangan yang terjadi atau tidak terjadi talak, yang paling sahih adalah al-wuqu'u zahiran. Talaknya terjadi secara zahir. Artinya zahir itu ya beginilah keadaan yang nyata. Yang kalau cerita ini dilaporkan ke pengadilan, pastilah pengadilan akan menghukumi bahwa terjadi perceraian. Karena ta'liknya mengucapkan kalimat dar dan dia sudah masuk daripada dar. Isyarat ini yang jadi masalah. Begitu. Karena isyarat itu kan tidak diketahui kecuali bagi yang memberikan isyarat. Namanya kan juga isyarat kan. Lakinnahu akan tetapi in arada dzalikal mawdhi'a. Kalau si suami emang benar pengen menjadikan ruangan tersebut adalah ruangan yang dijadikan ta'liknya, duyina fima bainahu wa bainallahi ta'ala, duyina, maka dihukumi secara agama, fima bainahu, antara dia dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya secara kayaknya ya, Imam Taqiyuddin Alis ini juga mengakui itu ada namanya istilah talak diyanatan dengan talak qadaan. Jadi qadaan itu zahiran yang memang dihukumi oleh hakim pengadilan. Diyanatan itu terjadi secara agama walaupun belum diputuskan secara pengadilan. Begitu. Karena yang kemarin juga kita bahas ada masalah talak zahiran wa batinan juga kan gitu. Ada zahiran, ada batinan. Di masalah yang apa nih namanya di awal-awal bab talak itu ya, zahiran wa batinan, itu jauh. Ini jauh banget. Nah ini nih ya, awal bab talik talak, faminal amsilah, dari amsilah yang kedua. Kemudian ada contoh kada lau qala taliqi nafsaki ala kada, ini terusannya terus ada istilahnya. Tuliqat ba'itu liqat batinan wa tuliqat zahiran. Jadi Imam Taqiyuddin Alisi seakan punya pandangan yang mungkin beberapa ulama sekarang punya kemiripan, bahwa ada yang namanya talak talak zahir. Artinya zahir talak qada'an dihukumi oleh hakim. Tapi tapi ada yang talak terjadi tanpa pengadilan, tanpa putusan hakim. Karena memang syarat talak dan rukunnya kan tidak perlu ada pengadilan. Makanya dikatakan in a'ilakinnahu in arada dzalikal mawdi'. Tapi kalau emang benar dia pengennya adalah ruangan yang dia kasih isyarat tersebut, duyina, maka itulah hukum agama bagi dia antara dia dengan Allah. Jadi dianggap istrinya tuh masih istri karena taliknya tidak terjadi. Gitu. Selama memang belum diputuskan oleh hakim. Ketika ini sudah diputuskan oleh hakim, terjadi talak karena kamu sudah mengucapkan dar rumah begitu dan dia sudah masuk rumah, terjadi talak. Enggak, tapi saya maunya ruangan ini gitu. Dan itu tidak berlaku kalau sudah terjadi putusan hakim. Ini kalau tidak belum ada putusan hakim, dia masuk rumah, talak enggak terjadi. Kenapa? Karena baini wa bainallah adalah yang ane maksud ini nih, ruangan ini. Begitu. Wallahu alam. Wa minha, dan di antara kalimat ta'liq talak yang lain, qalat lahu zaujatuhu, seorang istri mengatakan kepada suaminya, hadhihi milkuk. Begitu. Dia lagi main ke puncak, lihat ada villa gitu nih. Ini bang, ini punya abang ya. Dia bilang, kata ini punya abang ya gitu. Faqala, kemudian kata suaminya, in kana milki fa anti talik. Ya kalau punya abang malu gue cerai kan gitu. Gue punya kayak gini berarti gue kaya, enggak kawin sama lu kan. Jadi kata istrinya, hadza milku. Qalat lahu zaujatuhu, istri mengatakan kepada suaminya, hadza milkuk, ini villa punya abang ya. Faqala, ikrar dia, ini villa punya abang nih begitu. Faqala, kemudian dia mengatakan, in kana milki fa anti talib, kalau emang benar punya gua, lu gua cerai gitu. Thumma wakala man yabi'ahu, kemudian dia ngasih untuk membuktikan kalau emang dia punya itu, dia ngasih perwakilan kepada orang yang jualin barang dia. Dia ketemu orang, "Ji, jualin nih villa gua." Wakala man yabi'ahu, man yabi'uhu fa hal yakunu iqraran bi annahu milku, apakah pewakilannya mewakilkannya dia itu menjadi ikrar atas apa yang sudah jadi talak itu, talik itu, taliknya in kana milki fa anti talik. Kalau gue punya ini, kalau punya gue ya lu gue cerai kan gitu. Ada orang lewat nih, jualin nih punya. Fahal yakun, apakah taukilnya itu sebagai ikrar? Sebagai ikrar penetapan bahwa iya ini punya saya, maka karena punya saya terjadi itu talik talaknya begitu. Iqraran bi annahu milkuh wa jahani, ada dua pandangan. Kadza wa kadza, begitu juga sama masalahnya, ada dua pandangan. Lau taqaddama tawkilu ala ta'liq. Kalau ini kan masalahnya ta'liq dulu nih. Ini kalau punya gue ya lu gue cerai kan begitu. Tapi kemudian dia ngasih perwakilan, "Dih, jualin nih villa gue," gitu. Nah, sama kasusnya kalaupun dia tawkil dulu. Gitu. Dia tawkil dulu, "Ji, jual ini villa gua." Habis itu dia bilang, "Kalau punya gua talak loh." Kan ada tuh ya, orang laki begitu, ada tuh. Ini kayak gini ada nih di Indonesia. Ini sok banget. Wa kadza law taqaddama tawkilu 'ala ta'liq. Begitu juga masalahnya sama kalau tawkil duluan sebelum ta'liq. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-mukhtaru fil halaini, pendapat yang terpilih fil halaini dalam dua keadaan, baik taukil dulu kemudian ta'liq atau ta'liq dulu kemudian taukil, annahu la talaq, bahwasanya tidak ada talak. Id, kenapa tidak ada, artinya talak ta'liqnya tidak terjadi, artinya taukil dia, taukilnya itu tidak menjadi ikrar bahwa itu punya dia, begitu. Kan kata istrinya, "Punya abang nih, villa nih," gitu. Kata suaminya, "Ya ini kalau punya gue, lu gue cerai," gitu. Kemudian, astagfirullah, siapa sih nih? Apa namanya, banyak banget nih, gimana nih matiinnya nih, Pak Iwan, alaikumsalam. Ini cat-cat begini dari dulu nih. Bagaimana sih? Banyak banget, masya Allah. Pusing dah. Dah. Nyarat. Kemudian untuk apa istilahnya, gaya-gayaan, dia bilang, Ji, villa ini jualin nih, gitu. Atau bukan villa lah, mobil lah ya. Lagi kondangan. Dia sih berdua naik motor, laki bini. Lagi kondangan, naik motor, turun di parkiran, lihat ada mobil. Ini punya abang nih. Gitu. Kata, jadi ingat kita dulu. Ini punya abang nih, gitu. Jadi kalau gue punya nih, gue cerai kan, gitu. Kemudian ada lewat, "Ji, jual ini mobil aneh," begitu. Kata Imam Nawawi, al-mukhtaru fil halaini, kepilihan pendapat pilihan dari dua pandangan ini adalah apa namanya? Annahu la talaq, bahwasanya tidak ada talak. Enggak ada talak. Taliknya tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Idh yahtamil. Karena banyak yahtamil itu banyak kemungkinan. Iz yahtamilu ayyakuna wakilan. Bentar dulu nih, beresin, ada yang mengaji. Ada yang mengaji apa namanya, faraid. Idh yahtamil, karena bisa jadi ayyakuna wakilan fit tawkili bibai'i, karena bisa jadi dia mewakilkan itu, sejatinya dia adalah wakil juga fit tawkili bibai'ihi, dalam perwakilan untuk menjual barang tersebut. Jadi bisa jadi dia tahu yang punya barang, dia tahu, gue tahu nih mobil siapa nih gitu. Dan bisa jadi taukilnya itu, ji jualin mobil ini gitu. Bisa jadi dia sendiri, ini katakanlah namanya Dodi gitu. Dodi bilang suaminya, suaminya nama istrinya Dede. Emang mobil abang gitu. Mobil abang ini cakep gitu. Kata Dodi, ini kalau punya gue cerai lo gitu. Kemudian dia sok bilang sama Alci, mobil aneh jual ini ke orang-orang gitu kata Dodi. Itu enggak terjadi talang. Jadi kalimat taukilnya itu tidak bisa menjadi ikrar pembenaran bahwa ini memang benar punya dia. Enggak bisa. Makanya taliknya tidak terjadi. Idh yahtamil, karena bisa jadi ada kemungkinan ayyakuna wakilan. Dodi ini juga termasuk wakil. Dia kenal sama yang punya dan dia diwakilkan. Fit taukili bibai, dia adalah wakil gitu. Fit taukili bibai'ihi, dalam perwakilan menjual. Jadi orang namanya Ahmad. Ahmad minta dot-dot jual mobil gua gitu. Jadi bisa jadi dia ini adalah wakil yang kalimat taukilnya tadi, ji jualin mobil ana, itu juga wakil perwakilan. Jadi dia mewakilkan perwakilannya kepada orang lain. Ahmad mewakilin kepada Dodi, Dodi mewakilin lagi ke orang lain begitu. Itu apa namanya? Wakilan fit taukili bibai gitu. Au kana ligoiri, atau bisa jadi ligoirihi bagi orang lain, walahu alaihi dainun. Bisa jadi ada walahu alaihi dainun. Walahu alaihi dainun. Bisa jadi Dodi ini piutang orang yang punya barang ini begitu. Ukana li ghairihi, atau bisa jadi ini punya orang lain begitu. Walahu alaihi dainun, dan bagi Dodi alaihi dainun itu piutang, punya piutang kepada orang ini. Ini mobil nih, dia kenal, gua kenal nih mobilnya Haji Ridwan nih. Haji Ridwan punya utang kan sama gua kan gitu. Dijualin gitu. Jadi bisa jadi si Dodi adalah piutang bagi orang yang punya barangnya ini. Wa ta'adzara istifa'uhu, dan si yang punya barang ini enggak bisa menunaikan utangnya, enggak bisa bayar utangnya. Fayabi'uhu, maka dia jual. Dodi merasa punya hak untuk menjual ini, liyatamallaka tsamanahu, biar dia dapat duitnya. Begitu. Biar sebagai penunaian utangnya begitu. Jadi taukilnya dia tuh banyak kemungkinan, bisa jadi dia juga wakil, atau bisa jadi emang dia nggak punya, cuman dia ini punya piutang, yang punya barang punya utang sama dia gitu, dia jual supaya dapat barang. Auba'ahu gosban, atau memang bisa jadi dia jualnya serampangan, gosok barang bukan punya dia, dia jual kemudian hasilnya nanti gue kasih dia kan gitu. Itu bisa jadi gosban. Auba'ahu biwilayatin, atau bisa jadi dia menjualnya biwilayah. Karena dia mungkin adalah jaksa, dia mungkin adalah hakim misalnya begitu ya. Atau dia mungkin siapa gitu, dia bisa jual dengan wilayah, dengan dia punya kuasa. Kalwalidi, seperti orang tua yang boleh menjual barang anaknya. Walwasi, orang yang dapat wasi itu wasiat. Wasi itu ini. Iya, orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan wasiat. Wa nazir, atau juga nazir. Nazir itu ini apa namanya nazir itu namanya wakaf. Orang yang apa namanya menjadinya wakaf gitu. Dia adalah yang ngurusin wakaf. Wallahu alam. Artinya taukil dia, ji jualin nih mobil gitu, itu tidak bisa menjadi ikrar bahwa memang mobil itu punya dia. Makanya taliknya tidak terjadi. Wa minha, dan diantaranya juga talik talak. Lau qala, kalau seandainya seorang suami mengatakan, in lam tasumi wadan, kalau lu kagak puasa besok, dibilang sama istrinya, malam Senin dibilang, lu kalau besok kagak puasa, fa anti talik, cerai lu. Lo kalau nggak puasa cerai lo sama gue gitu. Fahadun, besok udah siap puasa sebelum fajar dia haid gitu. Fahadun, kemudian dia haid. Fawuku'ut tolak alal khilafi fil mukrah, maka terjadi atau tidak terjadi talak itu perdebatannya sama seperti perdebatan orang yang mukroh dipaksa. Ya, kemarin kita bahas dipaksa, apakah perbuatannya itu bisa dinisbatkan kepada orang yang dipaksa? Dia enggak berbuat, dia dipaksa. Apakah boleh menisbatkan pekerjaan, menisbatkan sesuatu kepada yang dipaksa? Kalau bisa, ya terjadi talaknya, gitu. Karena kan ini dia dipaksa haid. Siapa yang maksa? Ya keadaannya kan gitu. Kalau perbuatan, perlakuan bisa dinisbatkan kepada mukroh, taliknya terjadi. Tapi kalau tidak bisa, dan itu pandangan mazhab, enggak bisa. Orang yang dipaksa itu tidak bisa dinisbatkan pekerjaan terhadap. Dia dipaksa kan. Maka tidak bisa dinisbatkan, maka tidak terjadi talak. Ini di footnote-nya nih. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fi Asnal Matalib, kata Syekhul Islam mengatakan, Syekh Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, ay famuqrahatun fa kamuqrahatin, maka sama seperti perempuan yang dipaksa. Jadi dia pengen puasa sebenarnya, cuman terpaksa haid kan gitu. Emang ada orang haid minta gitu kan gagal. Fala tutallaq ay fala tatluq, maka tidak terjadi talak. Wa minham, dan diantaranya, diantara juga kalimat talak, dari kalimat ta'liq talak yang lain begitu. Mana nih? Tak dulu. Wamin halau qala, kalau seandainya seorang suami mengatakan in lam ataqi Laila, kalau kita kagak nyampur, kalau gua enggak ngubung, kalau gua kagak menggauli lu ntar malam ini, fa anti talik, lu cerai gitu. Jadi dia bilang maksudnya lu kudu nyampur sama gua, lu kalau ntar malam kagak nyampur gua cerai lu, gitu maksudnya. Fa wajada haidun, udah datang malam ternyata dia haid. Waduh. Udah ngancem-ngancem lu, kalau gua kagak nyampur gua cerai lu. Fawajadaha haidun, kemudian ternyata si istrinya haid. Fa'anil muzaniyu, fa'anil muzaniyi, maka daripada Imam Al-Muzani, diriwayatkan dari Imam Al-Muzani, annahu haqqa 'ani Syafi'i, bahwasanya beliau menceritakan daripada Imam Asy-Syafi'i, wa Malik wa Abi Hanifah annahu la talaq, bahwasanya dari Imam Malik, Imam Abi Hanifah, bahwasanya tidak terjadi talak. Jadi talak, taliknya tidak terjadi. Tapi kan emang benar-benar enggak nyampur. Iya, dia enggak nyampurnya kan karena bukan karena ikhtiari, tapi karena ikrahi kan gitu, dipaksa. Dipaksa keadaan haidnya. Wa tarada wa qala. Tapi kemudian wa turida. Wa turida apa wa tarada? Wa tarada. Kemudian i'tarada. Siapa yang i'tarad? Kayaknya si i'taradnya Imam Al-Muzani kan, karena ini masih ngomongin Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani annahu haka 'ani Syafi'i, bahwasanya diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i wa Malik, Imam Malik wa Abi Hanifah, dan Imam Abi Hanifah annahu la talak, bahwasanya talak tidak terjadi. Wa tarada, kemudian di'tirad, disanggah. Wa qala, kemudian mengatakan siapa Imam Al-Muzani, yaqa'u talak, talaknya terjadi. Li'anna al-ma'siyata la ta'alluq laha bil yamin, karena yang namanya maksiat la ta'alluq laha, tidak ada kaitan dengan sumpah. Wa li hadza law halafa ayyasiyallahu falam ya'si hanas la ta'alluq laha bil yamin, kemaksiatan itu tidak punya hubungan dengan sumpah. Maksudnya apa nih? Artinya kalaupun orang bersumpah kemaksiatan kemudian dia melanggar, tidak berbuat kemaksiatan, dia namanya melanggar sumpah. Jadi sumpah isinya baik ketaatan, baik ke apa namanya, baik kemaksiatan. Kalau dia melanggar, dia hanas. Dia mesti melakukan pembatal atau juga apa namanya yang disebut kafarat. Walihada, dan karena sebab ini, law halafa ayyasi Allah. Kalau seandainya ada orang bersumpah untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi sumpahnya dosa, keperbuatannya juga jadi dosa. Falam ya'si, kemudian dia tidak bermaksiat. Dia sudah sumpah mau bermaksiat, tapi dia tidak bermaksiat, hanas, maka dia dilanggap melakukan pelanggaran daripada sumpahnya tersendiri. Wakila, tapi dikatakan maqalahul muzani wal madhab. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani, ya itulah pendapat madhab. Bahwasanya, tapi kan enggak bagus ya. Enggak bagus dalam arti haid itu kan bukan kemauan dia. Beda kalau orang emang sengaja ngasih ta'aliknya dengan sesuatu yang dia tuh punya kuasa. Tapi kalau ini ta'aliknya kan haid, ta'aliknya kan nyampur. Dan dia enggak nyampur bukan gara-gara dia kagak pengen nyampur. Tapi karena haid kan gitu. Wah. Dan inilah pendapat mazhab. Apa yang dikatakan Imam Al-Muzani ini pendapat mazhab. Wakhtarahul Qaffal. Kemudian inilah yang juga dipilih oleh Imam Al-Qaffal. Wakila. Tapi dikatakan juga ala qawlaini kafawatil birri bil ikrah. Wakila. Tapi dikatakan juga pandangan yang benar itu ya sama. Terjadi dua pandangan. Kafawatil birri bil ikrah, seperti tidak terjadinya ketaatan bil ikrah karena sebab dipaksa. Kadza dzakarahu Ar-Rafi'i, itulah yang disebut Imam Ar-Rafi'i, hadhihi al-mas'alata, masalah ini huna an-Ruyani, dalam bab ini, bab yang ta'liq, an-Ruyani dari Imam Ar-Ruyani, wa tabi'ahu an-Nawawi, dan diikuti oleh Imam An-Nawawi. Thumma a'ad Ar-Rafi'i, kemudian Imam Ar-Rafi'i mengulang al-mas'alata, masalah ini fil babi sadisi, di bab ke-6 min kitabil Aiman. Jadi di bab ta'liq talak Imam Ar-Rafi'i nyebutin bahwa memang inilah terjadi dua pandangan, itulah juga yang diikuti oleh Imam Nawawi, kemudian beliau ulang lagi masalah penyebutannya dalam kitab Al-Aiman di bab ke-6. Finnawa'i sabi, dari jenis yang ke-7. Indal halifi ala istifa'il hukuk, ketika orang bersumpah untuk menunaikan hak orang lain. Wajazama bima qalahul muzani, kemudian dia menguatkan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, hukman wa ta'lilan. Jadi beliau Imam Ar-Rafi'i bilangnya talaknya terjadi. Kesian ya gitu, cuman kagak nyampur gara-gara haid. Amah kan mesti kita buka ini kitab Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i yang mengutip Imam Al-Muzani, hukman, hukumnya dia kutip, wa ta'lilan, sebab ta'lil wajh dilalanya juga dia kutip. Wallahu a'lam. Wa minha law halafa la yu'ayyidu bil makanil fulan wa aqama bihi yawmal 'idi wa lam yakhruj ila al-'idi. قال البوشنجي حنث ويحتمل المنء نقله الرافعي عنه وقاره وتابعونه والله أعلم. Ini besok dah, hari Selasa. Jadi teman-teman mohon maaf, jadi waktu kifayatul akhirnya makin sedikit karena sekarang ba'da subuh itu ada teman-teman yang ingin ngaji faraid begitu. Jadi kifayatul akhirnya kita majuin, kemudian kita selesaikan agak lebih cepat biar dapat waktu buat teman-teman untuk ngaji faraid. Ada teman-teman minta di apa namanya ya, minta ngaji faraid gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf, saya mohon koreksi dari para asatid, para kiai, para masyayikh, para tokoh, para ajengan, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Bisa menulis kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji faraidnya teman-teman dari Lipia. Jadi beliau, mereka bikin grup, kemudian ada satu kitab yang dibaca bareng-bareng gitu. Saya bukan yang punya grup, saya cuma diminta nongkrongin doang begitu. kalau nanti mau ikut grupnya, ntar saya tanya orangnya boleh apa enggak begitu. Faraidnya sekarang, dimulainya setiap 5.30 gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.